فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرار به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله Jemaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kembali berjumpa di subuh hari yang berbahagia ini, melanjutkan pelajaran rutin kita dalam pembahasan kitab Mukhtasar Hadil Arwah, ringkasan dari kitab Hadil Arwah, tamasya ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Masih dalam pembahasan tipe-tipe penduduk surga yang telah mendapatkan jaminan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang masih menyebutkan tentang sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh calon penghuni surga tersebut. Penting untuk kita ketahui sifat-sifat tersebut agar kemudian kita bisa meniru, untuk kemudian kita bisa menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji tersebut. Di sifat yang pertama telah kita sebutkan secara singkat bahwa mereka-mereka itulah yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Sekali lagi jamaah sekalian, barakallahu fikum, kesempitan jangan pernah menghalangi kita untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Kesempitan yang kita rasakan jangan sampai menjadi penghalang untuk kita bersedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka-mereka yang mendapat jaminan surga Allah adalah mereka-mereka yang demikian sifatnya. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka-mereka itu adalah yang senantiasa membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya, jangan cuma berinfak ketika karirnya lagi menanjak, bisnisnya lagi lancar. Giliran bisnisnya tersendat, pekerjaannya terhambat, disempitkan rezekinya oleh Allah, dia pun kemudian malas dan enggan untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak demikian, tidak demikian. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaiz. Sifat yang kedua yang dimiliki oleh calon penghuni surga itu adalah orang-orang yang mampu menahan emosi dan amarahnya. Ya, ini penting, apalagi nanti di bulan Ramadan. Tahan tuh, ya. Kalau ada orang yang caci maki, mengeluarkan kata-kata yang kotor, maka termasuk dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita katakan apa? Ya. Inni shaim. Saya itu sedang puasa. Iya. Ini penting nih, kalau nanti istrinya, anaknya, temannya lagi mancing emosinya, amarahnya, ya ditahan, tahan. Kemudian jangan lupa untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu obat, ya. Kayaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat dua orang lelaki yang bertengkar sampai memerah wajahnya, kata Nabi, "Inni la'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim la dhahaba anhu ma yajidu. Sesungguhnya aku mengetahui sebuah ucapan yang apabila orang tersebut, orang yang marah itu mengucapkannya, maka sungguh akan hilang apa yang dia rasakan dari marah dan emosi sekiranya dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ucapkan itu tuh. Ya. Ucapkan itu. Ya. Wal 'afina 'anil nas. Demikian juga mereka-mereka itu adalah orang yang senantiasa membuka pintu maaf untuk manusia yang lainnya. Siapa sih di antara kita jemaah sekalian yang tidak pernah terjatuh dalam dosa dan kesalahan? Ada di antara kita? Enggak ada. Ya. Kita itu manusia yang memang sudah ditakdirkan untuk berbuat salah. Itu sudah sunnatullah. Sudah takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diterangkan di dalam hadis, jika sekiranya manusia itu tidak berbuat dosa dan kesalahan, maka sungguh Allah akan binasakan mereka semuanya. Allah akan hancurkan mereka semua itu. Kaum yang tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan, kemudian Allah datangkan, Allah ganti dengan kaum yang berbuat dosa dan kesalahan, agar kemudian mereka mau kembali kepada Rabb-nya dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngapain berat untuk kita bukakan pintu maaf terhadap kesalahan saudaranya kita? Kita itu bukan malaikat. Ya. Terkadang lupa ya menyertai kita. Terkadang kekhilafan mengiringi kita. Maka itulah pentingnya di dalam berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Pentingnya ketika kita bermuamalah dengan orang lain, tak kala terjadi gesekan-gesekan, kesalahpahaman, ataukah ketergelinciran dari saudaranya kita, untuk kita belajar, terus belajar memberikan maaf dan membukakan pintu-pintu maaf untuk saudaranya kita. Mari belajar untuk mengukir kesalahan orang lain di atas pasir. Ya. Apabila datang angin, hujan, hilang catatan tersebut. Dan jangan pernah untuk belajar mengukir kesalahan orang lain di atas sebuah batu, yang apabila angin, hujan datang, maka tulisan tersebut tetap ada dan tidak terhapuskan. Enak hidup ini, enak, nyaman ketika kita lapang dada memberikan dan membukakan pintu maaf kepada orang lain. Kemuliaan yang akan kita dapatkan, bukan kehinaan. Orang-orang yang senantiasa membukakan pintu maaf untuk orang lain, maka kemuliaan yang akan dia dapatkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambahkan pada diri seorang hamba yang pemaaf, kecuali kemuliaan. Syaratnya tadi itu tuh, bi'afwin. Allah Rabbul Alamin tidak akan menambah pada diri seorang hamba yang pemaaf. Itu catatannya tuh. Ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin agar kemudian Allah tambahkan kemuliaan tersebut pada diri kita, maka jadilah hamba-hamba yang pemaaf. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah. Subhanallah. Kemudian kata Allah Rabbul Alamin, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Itu menunjukkan bahwa apa-apa yang Allah sebutkan sebelumnya termasuk perbuatan baik, termasuk amalan soleh, termasuk perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berinfak kala sempit maupun lapang, menahan emosi, amarah, membukakan pintu maaf bagi orang lain. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Ini sifat yang berikutnya. Dan mereka-mereka itulah yang apabila terjatuh melakukan fahishah, melakukan kemungkaran, aw zalamu anfusahum, ataukah mereka terjatuh menzalimi diri-diri mereka sendiri, terjatuh dalam kemaksiatan. Itulah bentuk kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri, tak kalah dia berbuat maksiat. Orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pada hakikatnya dia menzalimi dirinya sendiri. Ya kan jemaah sekalian? Ya. Makanya zalim itu dua pembagiannya. Ya. Ada zalim, ya, zulmun, zulmul abdi ala nafsihi, kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Bentuknya apa? Ya dosa dan kemaksiatan itu. Coba pikirkan. Kalau kita buat dosa, nanti yang tanggung itu siapa? Ya kita sendiri. Ya, itulah bentuk kezalimannya kita terhadap diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, zulmul 'abd, kezaliman seorang hamba ala ghairihi, terhadap orang lain. Ya, terhadap orang lain. Ya. Dari apa? Mengambil harta orang lain tanpa hak, menggibahinya, memukulnya, membunuhnya, menipunya, dan lain-lain sebagainya. Ya. Masuk pula dalam kategori kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri dari perbuatan-perbuatan syirik dengan berbagai macam bentuknya. Jadi enggak benar tuh yang biasa dan sering kita dengarkan, ya, ada kezaliman seorang hamba kepada Allah, itu enggak benar tuh. Itu harus diluruskan. Ya. Ya enggak mungkin kita menzalimi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ungkapan yang diingkari oleh para ulama, zulmul 'abd 'ala Allah, kezaliman seorang hamba kepada Allah. Ya enggak mungkin seorang hamba itu bisa menzalimi Allah. Tapi yang benar kita katakan, kezaliman seorang hamba terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang benar, ya, dari ungkapannya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, ketika mereka terjatuh dalam kemaksiatan, ketika mereka terjatuh menzalimi diri-diri mereka, dzakarullah, sebagian ulama menafsirkan dzakaru iqaballah, mereka ingat langsung kepada Allah, mereka ingat langsung terhadap siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati itu, ya, yeah. Siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngeri. Bagaimanapun siksaan manusia yang didapatkan di dunia, itu tidak akan sebanding dan tidak ada apa-apanya dibandingkan siksaan Allah Subhanahu wa taala di nerakanya. Subhanallah. Jadi tangisan seorang hamba itu bisa terjadi dari beberapa sisi. Sebab ya di antaranya itu dia menangis karena takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, nangis yang terpuji. Nangis karena rasa takutnya akan siksaan Allah. Ada juga orang yang nangis karena apa? Rasa rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merenungi, ternyata banyak sekali nikmat-nikmat yang dia rasakan. Banyak sekali curahan taufik dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Akhirnya dia pun nangis mengingat kesemua itu. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat apalagi dari Rabb kalian yang kalian dustakan? Banyak. Ya, kita akui saja bahwa kita itu lalai. Banyak lalainya di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Zakarullah, ini yang paling pertama yang mereka lakukan. Langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Langsung ingat akan siksaan Allah Subhanahu wa taala tak kala mereka terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Fastaghfaru li dzunubihim. Kemudian setelah itu mereka memohon ampun terhadap Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa yang mereka lakukan. Fastaghfaru li dzunubihim. Astaghfirullah. Ingat Allah, langsung beristighfar. Subhanallah. Ya. Ibadah yang mulia. Istighfar. Ya, talabul maghfirah. Meminta pengampunan kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang mulia, makhluk yang dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang pintu surga tidak akan dibukakan kecuali beliaulah yang paling pertama memasukinya, membukanya. Bersamaan dengan itu kata beliau, ayuhan nas tubu ilallah wastagfiru fa inni atubu ilallah wa astagfiru fil yawm akthar min 70 marratan. Dalam riwayat yang lainnya, mi'atu marrah. Wahai manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah kalian kepada Allah, mintalah pengampunan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya dalam sehari itu saya beristighfar kepada Allah sebanyak 70 kali. Dalam riwayat yang lainnya 100 kali. Subhanallah. Bayangkan, ya. Dosa-dosa beliau sudah terampuni, sudah dapat jaminan surga. Tapi bersama dengan itu, beliau tetap ingatkan umatnya untuk memperbanyak istighfar, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosanya kita dari kemaksiatan. Dosanya kita terhadap apa? Tarkul wajibat. Ya, jangan pernah berpikiran bahwa istighfar, taubat itu hanya kita butuhkan tak kala kita terjatuh dalam kemaksiatan. Tidak, taubat istighfar juga kita butuhkan tak kala kita meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tak kala kita lalai di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah sekalian, istighfar, ya. Kalau pernah gibahin orang, berdusta, astagfirullah, saya berdosa nih. Ya, giliran terluputkan dari sholat berjamaah, ataukah terluputkan sholat di awal waktunya, santai-santai saja. Ya. Itu kan juga sebuah kesalahan. Apalagi kalau dilakukan tanpa udzur yang syar'i. Subhanallah. Hati-hati. Ya, jadi ini perlu diperhatikan untuk kita semuanya. ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan ya, banyak sekali dari keutamaan-keutamaan taubat dan istighfar tersebut. Disebutkan oleh para ulama, kata mereka, innal abda daiman dairun baina ni'matillahi azza wa jalla yahtaju ma'aha ila syukrin wa baina dhanbin minhu yahtaju fihi ila al-istighfar wa kullun min hadainil amrain minal umur al-lazimati lil abd. Katanya, seorang hamba itu senantiasa berada di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus dia syukuri. Ini nih hidupnya kita di dunia ini. Di antara dua perkara ini. Mendapatkan nikmat Allah yang mengharuskan kita bersyukur, dan yang kedua, ya, dengan dosa yang membutuhkan untuk kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua perkara inilah yang tidak akan pernah lepas dalam kehidupan seorang hamba. Ketika mendapatkan nikmat bersyukur, ketika terjatuh dalam dosa, kemaksiatan, kelalaian, kekhilafan, untuk dia segera beristighfar, memohon ampun kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Ini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa istighfar juga itu merupakan sababul maghfirah, sebab untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kelabuhnya kehidupan kita, bagaimanapun kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah, maka jangan kesemuanya itu menghalangi kita untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting, ya. Taubat dan beristighfar. Sudah sering kita dengarkan itu. Dari syarat-syarat taubat, ya, ingin bertobat kepada Allah, maka diperhatikan syarat-syaratnya. Sebutkan oleh para ulama, yang pertama al-ikhlas. Syarat taubat itu harus ikhlas, ya, bukan karena ketahuan melakukan sesuatu, kepergok, ketangkap polisi, taubat, ya, bukan itu. Tapi yang mendasari, melandasi, memicu kita untuk bertobat, berhenti dari kemaksiatannya kita, adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena makhluk. Itu syaratnya taubat. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya taubat. Taubat kan itu ibadah, dan ibadah itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, an-nadam. Nyesal. Harus nyesal. Ya. Dalam bertobat itu kita harus nyesal, ya Allah, kok saya lakukan itu semuanya? Ya, ya Allah, kok saya terjatuh dari perbuatan tersebut? Kemudian yang ketiga, al-azmu al-jazim ala adami mu'awadati adzam. Tekad yang kuat, tekad yang bulat untuk tidak mengulangi dosa itu lagi. Jangan diulangi, ya. Kalau katanya tobat, besoknya masih lagi terjatuh, ya. Harus bulat tekadnya kita untuk meninggalkan dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan tersebut. Kemudian yang berikutnya, antakuna taubatu fi zamani qabuliha. Taubat yang dia lakukan itu masih dalam ya tempo masa waktu diterimanya tobat. Jangan nanti sudah sakratul maut ya, nafasnya sudah dari kerongkongannya sini baru mau bertobat, ya enggak diterima lagi itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu masih menerima tobat seorang hamba selama nafasnya belum sampai ke tenggorokannya, kerongkongannya udah baru mau bertobat. Ataukah nanti setelah tegaknya hari kiamat, terbitnya matahari dari arah barat, baru mau bertobat, ya enggak terima lagi. Ya. Itu syarat-syarat tobat yang harus diperhatikan apabila dosa dan kemaksiatan tersebut berhubungan dengan makhluk, berhubungan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dosa kesalahan tersebut berkaitan dengan hak-hak manusia, maka selain dari empat syarat tersebut harus ditambahkan satu lagi. Apa itu? Meminta penghalalan dari orang tersebut, minta maaf dong. Ya, itu jantan tuh namanya tuh. Minta maaf, afwan. Ya, kalau berkaitan dengan benda, ya kembalikan benda tersebut, kembalikan harta tersebut. Jadi nggak benar orang bertobat ya pernah nyuri, pernah nipu orang, ya pernah dia ambil duit orang, pernah ngutang 1 juta terus nggak pernah lagi dikembalikan ke orangnya tersebut, kemudian dia bertobat, ya Allah saya bertobat sudah ngambil duit orang, ya nggak benar tuh tobatnya, ya harus sebagai bentuk dan konsekuensi kejujuran tobatnya harus kembalikan dong ya harta orang tersebut, hak orang lain tersebut ngambil, ya udah mati ya cari ahli warisnya, cari dulu ya, cari kalau enggak ada ya baru kita sedekahkan dengan niat orang tersebut ya, walaupun sudah mati itu orangnya tuh, cari dulu ahli warisnya, itu penting ya untuk kita ketahui. Kemudian wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan mereka memiliki keyakinan bahwa tidak ada yang bisa memberikan maaf, tidak ada yang bisa memberikan pengampunan terhadap dosa-dosanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu luar biasa pengakuan seorang hamba kepada Rabb-nya bahwa dia itu hamba, hamba manusia biasa yang dalam kehidupannya tercebur dalam dosa dan kemaksiatan, dan dia enggak berputus asa dari semuanya itu. Dia yakin ada Rabb yang Maha Pengampun. Subhanallah. Ya. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini lagi ini sifat mereka yang terpuji. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka itu tidak terus-menerus melanjutkan dosa dan kemaksiatan tersebut. Berhenti dia. Calon penghuni surga itu bukan malaikat. Malaikat dari kalangan manusia itu bukan yang enggak pernah berbuat dosa, bukan. Itu salah. Calon penghuni surga itu juga manusia yang pernah berbuat dosa. Tapi yang membedakan mereka dengan manusia yang lainnya, ketika mereka terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan, mereka beristighfar, mengingat Allah, dan langsung berhenti dari dosa dan kemaksiatannya tersebut. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kata Abdullah bin Abbas, demikian pula para ulama yang lainnya ketika menafsirkan wa hum ya'lamun, wa hum ya'lamuna annaha ma'siyatun. Dalam tafsir yang lainnya kata para ulama, wa ya'lamuna anna man taba taballahu alaihi. Yakin mereka mereka berhenti dari kemaksiatan tersebut, mereka tidak melanjutkan dan tidak terjatuh lagi dalam kemaksiatan yang sama tersebut, dan mereka tahu bahwa itu adalah kemaksiatan yang harus dia berhenti darinya. Para ulama yang lainnya menafsirkan, dan dia yakin dan tahu barang siapa yang bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya. Makanya dia berhenti. Ya, karena dia yakin Allah akan senantiasa membuka pintu tobatnya untuk para hamba-hambanya yang mau jujur kembali kepadanya. Walam yusirru ala ma fa'alu. Ya. Berhenti. Tidak melanjutkan dosa dan kemaksiatannya. Ya, makanya hati-hati itu. Tuh bahaya tuh jamaah sekalian. Al-israr 'alal ma'asi. Terus menerus continue di dalam melakukan kemaksiatan itu bahaya tuh. Ya. Bisa menggiring seseorang kepada dosa-dosa besar. Tadinya biasa, dosa-dosa kecil, tapi sering dia lakukan. Ya lama-kelamaan menyeret dia untuk melakukan dosa-dosa besar. Kata Al-Imam Al-Izz Ibn Abdissalam rahimahullah, kata beliau, Al-israru ala dhunubi yaj'alu saghiraha kabiran fil hukmi wal itham. Subhanallah. Terus menerus melakukan dosa dan kemaksiatan akan menjadikan dosa kecil itu menjadi besar dalam hukum dan dosa. Sama nantinya itu digiring ya, dalam melakukan dosa-dosa besar. Ya. Kemudian berkata Imam Al-Jurjani alaihi rahmatullah, al-israr, terus menerus melakukan dosa. Apa maknanya? Al-iqamatu ala dhamm wal-azm ala fi'li mithlihi. Israr, terus menerus melakukan dosa itu maknanya apa? Melakukan dosa dan dia bertekad bulat untuk melakukannya lagi. Itu namanya israr. Ya. Sudah tahu itu dosa, tapi dia ingin ulangi lagi. Ya. Masya Allah. La ilaha illallah. Demikian pula ucapannya Imam Al-Auza'i alaihi rahmatullah, kata beliau, al-israr ayya'mal ar-rajulu adz-dzambah fayahtakirahu. Terus-menerus melakukan dosa, israr alal ma'asi, maknanya apa? Seseorang melakukan dosa kemudian dia remehkan dosa tersebut. Itulah makna dari al-israr. Itu bahaya. Ya, pokoknya udah berhenti ajalah. Kalau melakukan dosa apapun bentuknya, bagaimanapun jenisnya, udah berhenti langsung. Istighfar, bertobat, dan jangan dilanjutkan lagi. Bahaya. Ya, bahaya. Itu jemaah sekalian, dari sifat-sifat calon penghuni surga. Kemudian kata Imam Ibnu Al-Qayyim, ثم ذكر حالهم بينهم وبين ربهم في ذنوبهم. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan hamba tersebut dengan hamba yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan tentang kondisi mereka terhadap dosa-dosa mereka. Ya. Wa annaha idza sadarat minhum qabiluha bi dzikrillah wat taubah wal istighfar wa tarakal israr fa hadza haluhum ma Allah wa dzaka haluhum ma khalqihi. Jadi dua ini jemaah sekalian. Ya, Islam itu dua ini. Ya. Islam itu dua ini. Diperhatikan, inilah inti dari Islam. Apa itu? Kandungan dari Islam itu ada dua. Yang pertama apa? Ittisalul 'abd ila rabbih azza wa jalla. Hubungan seorang hamba kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah, dalam bentuk istighfar dan taubat dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, al-ihsanu ilal khalq. Ya, kalau tadi apa? Ittisalu ilal khaliq. Kemudian yang kedua, al ihsan ilal khalq. Dua itu. Dia jaga hubungannya dengan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai jenis macam ibadah, dengan tobat dan istighfar, dia jaga tuh hubungannya dengan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia berbuat baik kepada manusia. Itulah kandungan Islam. Ya. Ini nih dalilnya ini di hadapan kita ini. Bukankah menahan marah? Bukankah membuka pintu maaf? Bukankah menginfakkan harta? Itu merupakan bentuk-bentuk kebaikan kita kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, ketika kita berbuat dosa, kita ingat Allah, kita beristighfar, kemudian kita berhenti totalitas dari kemaksiatan tersebut. Bukankah ini merupakan upaya kita untuk tetap mempertahankan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan, pencerahan, pengingat untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu fikum.